إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan Al-Iman rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita, dan telah saya mukaddimai pada pertemuan yang lalu, bab yang ke-57, bab al-qana'ah wal-afaf, bab tentang seorang yang ridha mensyukuri pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengenai hal yang berkaitan dengan menjaga kehormatan diri dan pola hidup sederhana, serta menginfakkan harta dan mensedekahkannya kepada hamba-hamba Allah. Dan juga bab ini akan mencakup tentang tercelanya meminta-minta kepada manusia tanpa hal yang darurat. Disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan tentang hadis atau tentang bab ini, bahwasanya seorang mukmin yang dia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan ridho, qona'ah, puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah sifat, di antara sifat hamba-hamba beriman yang dia ridho dengan apa yang Allah berikan padanya, ridho dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, maka dari situlah kemudian akan menjadi seorang hamba yang banyak mensyukur dan selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, di antara yang pertama adalah ayat yang ke-6 dari surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menjamin akan rezekinya, Allah yang akan menanggung, Allah yang akan menjamin rezeki binatang tersebut. Nah, ini merupakan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah azza wa jalla dialah yang akan menanggung rezeki hamba-hambanya, bahkan makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, seorang, apalagi orang yang beriman, janganlah dia ragu, cemas, khawatir dengan permasalahan berkaitan dengan rezeki. Kita diperintahkan berupaya, bekerja, berusaha mencari rezeki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Dan rezeki hamba-hamba Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan rezeki sesuai dengan kebijakan Allah. Karena Allah dialah yang paling mengetahui tentang hamba-hambanya, tentang hamba-hambanya. Ada di antara manusia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki yang banyak, melimpah, karena Allah mengetahui orang ini berhak mendapatkannya, atau itu bisa menjadi suatu ujian baginya apakah dia mensyukuri nikmat Allah atau tidak. Jika Allah memberikan berupa rezeki, berupa harta, meskipun rezeki tidak hanya berupa harta, ketika seorang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar, maka ini adalah anugerah Allah terbesar bagi hamba itu. Maka dari itu seorang mukmin ketika dia melihat dari satu sisi nikmat yang Allah berikan pada orang lain, dan seakan-akan nikmat yang Allah berikan pada orang itu lebih besar daripada dari apa yang Allah berikan padanya, maka hendaklah dia melihat sisi yang lain yang Allah anugerahkan pada dirinya. Kadang-kadang ada orang yang banyak hartanya, tapi Allah menguji dan penyakit. Ada orang yang tidak ada hartanya, sedikit rezekinya, sesuai ketentuan Allah, tapi dia sehat walafiat. Maka semua apa yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan bagi seorang hamba, itu adalah berdasarkan pada ketentuan Allah. Dan Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Terkadang ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla banyak, menjadikan dia sombong, menjadikan dia lupa dan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seorang hamba yang puas dan pemberian Allah, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan padanya berupa rezeki, dan juga dia ridha dan pemberian Allah tersebut, inilah hamba yang paling kaya. Hamba yang paling kaya karena dia memiliki kepuasan dalam dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu rezeki yang Allah berikan pada hamba-hambanya dan makhluknya semua berada pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menjaminnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sebab, yaitu mencari, ya. Famsyu fi, berjalanlah kalian di muka bumi ini, di penjuru bumi ini, dan makanlah dari rezeki Allah. Ya, jadi Allah menentukan rezeki manusia, dan Allah juga memerintahkan mereka untuk melakukan sebab, yaitu sebab-sebab yang dengannya seorang mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang terpenting adalah hendaklah seorang, apalagi orang beriman, untuk mensyukuri dan puas dengan pemberian Allah kepadanya. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا." Yang artinya, berinfaklah kalian untuk atau kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir yang mereka terikat oleh jihad fi sabilillah. Jadi mereka banyak mengikuti peperangan-peperangan, berjihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mencari rezeki, untuk berusaha. Maka berikanlah kepada mereka. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi ini. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa atau tidak dapat berusaha di muka bumi ini untuk mencari rezeki, karena mereka sibuk dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Lah, orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang keadaan mereka, tentang perihal mereka, orang-orang jahil itu menyangka bahwa mereka itu adalah orang yang kaya. Ya. Mereka mengira yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Orang-orang tadi yang berjuang di jalan Allah itu dikira oleh orang jahil bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Minat ta'afuf, karena mereka menahan diri mereka dari meminta-minta kepada manusia. Mereka tetap menjaga kehormatan diri mereka. Mereka memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, ta'rifuhum bisimahum. Engkau atau kamu melihat, kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Kamu mengenal mereka dan melihat sifat-sifat mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dan mereka tidak meminta-minta. Nah, ini dalil tentang at-ta'affuf atau al-afaf yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Jadi mereka walaupun mereka butuh, mereka sebetulnya memerlukan uluran tangan, bantuan, namun mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Mereka tetap menjaga kehormatan diri mereka. Orang-orang mengira bahwa mereka itu cukup. Orang-orang yang tidak mengetahui, menyangka bahwa mereka ini cukup. Ternyata tidak. Mereka tidak mampu. Tetapi mereka tidak mau meminta-minta pada manusia. Dan ini sifat yang mulia. Sifat al-afaf. Ya, seorang yang ta'afaf. Ya. Jadi menahan dirinya dari meminta-minta untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan sebagaimana saya telah menjelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, bahwa seorang yang menjaga kehormatan dirinya, ya, Allah akan memberikan kepadanya. Dalam arti, dia tidak meminta-minta pada manusia. Karena orang yang banyak minta pada manusia akan dihinakan oleh manusia. Tetapi kalau seorang memohon pada Allah, meminta pada Allah, Allah zat yang maha pemberi. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam adalah agama yang menjaga kehormatan diri seorang mukmin dan memerintahkan setiap orang beriman menjaga kehormatan diri mereka. Salah satunya adalah dengan cara tidak meminta-minta. Dan telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, pada kajian yang lalu tentang tiga macam al-iffah. Ya, ada iffatul lisan. Seorang menjaga lisannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya dia mengucapkannya. Ini jaga lisan, ya, iffatul lisan. Yang kedua adalah iffatul batn. Seorang menjaga kehormatan perutnya dalam dirinya dan tidak makan yang haram. Dia menjaga perutnya dengan selalu memakan yang halal dan tidak makan yang haram. Kemudian yang ketiga adalah iffatul farj. Itu seorang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti zina, liwat dan yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang mereka dicintai oleh Allah, hamba-hamba Allah yang dirahmati, dikasihi dan disayangi oleh Allah azza wajalla, di antara sifat mereka adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtul. Yaitu orang-orang kalau mereka menginfakkan harta mereka itu, yaitu tidak berlebihan, tidak israf, dan tidak pula pelit. Ya, tapi mereka wakana baina dzalika qawama, tetapi berada di antara keduanya. Ini sifat yang mulia bagi seorang beriman dan seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula mereka pelit. Ya. Mereka tidak mubazir tabzir, ya, dan juga tidak pelit. Ya, tapi mereka meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dan inilah salah satu sifat umat Islam dalam semua hal. Menjadi ummatan wasatan. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam, ya, yang mana kalian adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang kalian sebaik-baik umat yang ditampakkan, dimunculkan kepada manusia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang menengah dalam semua hal. Dalam semua hal. Dan telah dibicarakan oleh para ulama bagaimana wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan wasatiyah Islam secara umum dari umat-umat terdahulu. Dan bagaimana wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan firqah-firqah yang ada di dalam Islam ini. Mereka wasat. Tidak ekstrim kiri dan tidak pula ekstrim kanan. Mereka menjadi umat yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, memberikan suatu permasalahan sesuai porsinya. Tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak pula jafa. Tidak pula menggampangkan. Itulah sifat umat yang wasat. Dalam ekonomi pun demikian. Membelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Menginfakkan juga sesuai dengan kemampuan seorang. Ya, tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Jadi Islam adalah agama wasat. Ya, agama yang wasat. Dan orang-orang yang paling wasat dalam hal ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka meletakkan suatu pada tempatnya. Mereka memberikan suatu permasalahan sesuai porsinya. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum. Manhaj mereka, akidah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, ibadah mereka. Ya. Nah ini yang kita inginkan. Agar betul-betul menjadi umat yang wasat. Umat yang menengah. Ya. Yang sesuai dengan apa Allah jadikan mereka itu umat Islam ini. Ummatan wasatan. Kemudian ayat yang berikutnya. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam bab ini yaitu surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-57. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah, beribadah hanya kepada-Ku. "Ma uridu minhum min rizqin." وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَرَزَّقُ ذُلْ قُوَةِ الْمَتِينَ. Pada ayat yang berikutnya. Jadi, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْكٍ. Aku tidak menghendaki dari manusia dan jin rezeki. Yani ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia dan tujuan mereka beribadah pada Allah Ta'ala, Allah tidak memerlukan mereka untuk mendapatkan rezeki dari mereka. Tidak. Atau mendapatkan makanan dari mereka. Karena Allah tidak makan dan tidak minum. Allah Maha Kaya. Allah yang memberikan. Inna Allah wa razzaq. Tetapi justru Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki. Dhul quwwatil matin. Zat yang memiliki kekuatan. Dan zat yang maha kuat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah azza wa jalla ketika menciptakan manusia. Menciptakan jin untuk hikmah yang demikian agungnya. Agar mereka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah ketika Allah memerintahkan atau menciptakan mereka untuk beribadah pada Allah, apakah Allah membutuhkan ibadah mereka? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tetapi ibadah yang Allah perintahkan pada mereka itu, manfaatnya kembali kepada mereka. Manfaatnya kembali kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha." Barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka amal soleh itu kembali manfaatnya untuk dirinya. Jangan dikira bahwa Allah membutuhkan ibadah para hamba-Nya, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam beribadah pada Allah Ta'ala, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jelek, juga dampaknya akan kembali kepada dirinya. Akibatnya kembali pada diri pelaku kejelekan itu. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah tegaskan pada ayat ke-57, ma uridu minhum min rizqin. Jadi ketika aku menciptakan mereka untuk hikmah beribadah pada mereka, kepada Allah, Allah tidak menginginkan dari mereka rezeki atau akan mereka memberi makan kepada Allah, tidak. Tapi Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki. Oleh karena itu, ibadah bagi seorang, bagi hamba Allah, bagi manusia, ada kebutuhan yang primer. Ya. Kita membutuhkan ibadah itu untuk diri kita. Jadi jangan kemudian disangka bahwa ibadah itu hanya sekedar beban. Sholat lima waktu beban, puasa beban, ya, dan yang lainnya. Tidak. Tapi apabila dicermati betul, bahwa apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan dalam ibadah-ibadahnya adalah untuk kebaikan, untuk kepentingan, untuk ketentraman, untuk kelezatan jiwa manusia itu sendiri yang melakukan ibadah. Makanya manusia dalam tingkatan ibadah, dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka beribadah pada Allah dan mendapatkan kenikmatan tersendiri dalam ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka betul-betul meyakini bahwa ibadah ini adalah kebutuhannya. Kalau fisik kita, jasad kita memerlukan makanan dan minuman, memerlukan udara yang segar, memerlukan hal-hal yang penting bagi fisik, bagi jasad, ya, maka ruh pun demikian. Ruh ini memerlukan ya sesuatu yang menghidupkannya, yang menenteramkannya, yang menenangkannya, yang melezatkannya. Ya. Itu roh, dan itu hanya didapati dalam beribadah menyembah hanya kepada Allah semata, tidak diperoleh pada yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah Ta'ala tidak mempengaruhi fisik seseorang. Artinya, kalau makanan dan minuman, ketika seorang makan dan minum ada pengaruh lezat atau tidak dengan fisiknya, lidahnya, lisannya, seorang dalam keadaan sakit, dia tidak akan merasakan lezatnya makanan. Kadang-kadang manis, rasanya pahit. Ya, karena apa? Karena ada pengaruh pada fisiknya, karena sakitnya. Tetapi roh tidak. Dalam keadaan sakit fisiknya, dia tetap merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan apapun. Ketika ibadah itu telah merasuk dalam dirinya, menjadi rohnya, dia merasakan kelezatan ibadah itu. Maka ibadah adalah kebutuhan manusia yang primer, melebihi kebutuhan pada makanan dan minuman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal ghina an kathratil ardi al-aradi, kekayaan itu bukan karena banyaknya materi, ya, banyaknya harta, ya. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah ghinan nafs, kepuasan dalam diri seorang, ridho dengan apa yang Allah berikan, qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan padanya. Itulah kekayaan yang hakiki bagi seorang hamba. Maka dari itu kekayaan yang hakiki tidak dilihat dari harta. Banyak orang punya harta yang banyak, jabatan tinggi, yang kedudukannya tinggi, pengaruh di masyarakat besar, hartanya banyak, baik rumah, mobil, dan yang lainnya, tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Karena dia masih terus ingin untuk mengumpulkan, mendapatkan harta. Maka dia adalah fakir pada hakikatnya. Karena kekayaan harta yang dimilikinya tidak menjadikan dia puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Justru menjadikan dia semakin ingin mengumpulkan harta. Inilah orang yang miskin. Tapi ada di antara manusia, mereka hidup pas-pasan. Hidup seadanya. Tapi mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, dengan tenteram. Dan mereka puas apa yang Allah berikan. Inilah hakikat orang yang kaya raya di muka bumi ini. Maka itu apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad, itu benar. Kekayaan tidak diukur dari banyaknya materi seseorang. Banyaknya tanah, sawah, ladang, rumah, ya, dan yang lainnya, mobil mewah. Tidak. Bukan itu dinilai seorang itu kaya. Walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi kekayaan yang hakiki adalah kepuasan seorang dalam mendapatkan rezeki Allah, mensyukuri nikmat Allah, ya. Dia bisa beribadah kepada Allah, bahkan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, karena dia puas dengan apa yang Allah berikan, itulah kekayaan. Nah, bagaimana seorang itu agar dia mendapatkan ghina nafs? Salah satunya adalah dengan seorang itu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Dan menutup mata dari apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Dia tidak mengharapkan dari manusia. Dia tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi dia bersyukur apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Karena seorang selama dia tamak, tamak pada apa yang ada di tangan manusia, dia ingin seperti mereka, dia ingin memiliki seperti mereka, maka dia tidak akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Selalu kurang. Ya. Akhirnya melakukan cara-cara yang haram untuk memenuhi nafsunya. Untuk memenuhi hawa nafsunya. Dia mengikuti atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadi pencurian, perampokan, korupsi, karena tamak. Ya, tamak dalam diri ini. Tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Na'udzubillah. Oleh itu kekayaan yang hakiki adalah ghina nafs. Kekayaan yang ada dalam diri seseorang. Ketika dia puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Ya. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah berikan padanya tidak akan ada yang bisa mencegah. Dan apa yang Allah cegah darinya tidak akan ada yang bisa memberikan padanya. Dan ini yang sering kita ucapkan. Dalam sholat kita 5 waktu. Selesai sholat kita selalu membaca, Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tiya lima mana'at. Allahumma la mani'a lima ataita. Ini keyakinan. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang kau cegah. Tanamkan keyakinan itu. Tidak sekedar zikir. Tidak sekadar kita membaca setelah sholat 5 waktu. Tapi tanamkan makna itu dalam diri kita. Menjadi akidah kita. Ya. Bukan sekadar bacaan. Yang kita tidak tahu apa paham apa maknanya. Tidak. Tapi ketika seorang membaca, Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'at. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Allahumma ya Allah. La mani'a lima ataita, tidak ada akan ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang kau cegah. Nah, ini tanamkan dalam diri. Keyakinan bahwa apa yang Allah berikan itu yang milikku. Dan apa yang Allah tidak berikan, itu bukan milikku. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi pemberian Allah padaku. Dan tidak akan ada juga yang bisa memberi apa yang dihalangi oleh Allah terhadapku. Dan terkadang hal-hal yang dihalangi oleh Allah pada kita, Allah tidak memberikan pada kita. Di balik Allah tidak memberikan hal itu pada kita, terdapat hikmah yang luar biasa besarnya. Hanya manusia tidak tahu. Tapi seorang mukmin harus yakin bahwa ada hikmah di balik. Ketika Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, berarti ada hikmah di balik itu. Yang Allah Maha mengetahuinya. manusiawi seorang hamba dengan tidak memberikan padanya apa yang dia inginkan untuk hikmah dibalik hal tersebut. Lah seorang kalau demikian keadaannya, dia betul-betul yakin pada Allah, tawakal pada Allah, hidup ini akan menjadi ringan baginya. Ya. Hidup akan menjadi ringan. Ya. Dia tidak akan tolah-toleh, lihat kiri kanan, lihat harta-harta manusia, tidak. Alhamdulillah apa adanya, inilah aku. Apa yang Allah berikan pada aku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan iri pada orang lain. Jangan dengki pada orang lain. Karena dengki ini berbahaya, sifat yang jelek. Dengki itu akan membinasakan seorang karena kedengkian. Menggugurkan amal-amalnya, amal kebaikannya. Karena dengki. Makanya seorang kalau ada rasa dengki dalam dirinya, coba renungkan. Sabda Nabi alaihissalam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'at. Dia akan menjadikan seorang paling tidak ya, menekan hasad dan dengki dalam dirinya. Adapun yang diambil dari hadis ini bahwa Islam mengukur sesuatu dengan kacamatanya sendiri. Kacamata syariat. Ya. Bukan mengukur sesuatu dengan pandangan manusia secara keseluruhan, tidak. Maka Islam memandang bahwa harta itu bukanlah ukuran bahwa orang itu kaya atau miskin. Bukan karena banyaknya harta seorang dikatakan kaya, tidak. Tapi kekayaan yang hakiki adalah bagaimana seorang mensyukuri nikmat Allah, ridha dan pemberian Allah, dan dia senantiasa yakni berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekayaan dalam Islam. Artinya dalam pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah, dan ini sebagai pelajaran yang berikutnya, kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang selalu puas dengan pemberian Allah. Adapun seorang menginginkan sesuatu, silahkan, namanya keinginan. Selama manusia itu hidup, dia mempunyai keinginan. Tetapi dia tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan sesuatu, kalau Allah berikan alhamdulillah, dia bersyukur. Kalaupun dia tidak diberikan, maka dia juga bersyukur. Karena dia yakin di balik itu ada hikmah. Ya, ada hikmah yang besar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, untuk kebaikan bagi dirinya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تي عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب sedangkan di sini عبد الله بن عمر يعني عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما تي عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam. Wa ruziqa kafafan. Dan dia diberikan sesuatu yang cukup baginya. Cukup bagi kebutuhan pokoknya. Wa ruziqa kafafan. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَتَاهُ dan Allah memberikan kepuasan pada dirinya dengan apa-apa yang Allah berikan padanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini pernah dijelaskan, tetapi tidak mengapa saya mengulangi sedikit. Rasul alaihissalam menyebutkan tiga hal dalam hadis ini, tiga kalimat. Ya. Yang pertama, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ. Sungguh telah beruntung orang-orang yang muslim yang telah memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Maka kita patut bersyukur, patut menjaga Islam kita ini. Jangan sampai kita menjual agama kita. Ya, karena dunia, karena kedudukan, karena pujian manusia, karena harta benda, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berupa Islam, Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba di muka bumi ini, yaitu iman dan Islam. Makanya kata Nabi alaihissalam, qad aflaha. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Di dalam hadis ini, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah memeluk Islam. Ya, karena Islam adalah jalan atau agama Allah yang Allah ridhai. Ya, untuk penduduk dunia dan penduduk langit, penduduk bumi dan penduduk langit, dunia dan akhirat, Allah ridha kepada Islam. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Tak boleh ragu. Ya. Dan harus kita tanamkan dalam diri kita dan kepada umat ini bahwa orang yang mencari selain Islam, dia akan rugi dan tidak dikabulkan, diterima oleh Allah di hari kiamat kelak. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari, menghendaki selain dari Islam, ya, maka tidak akan diterima darinya. Ini keyakinan akidah Al-Qur'an yang mengajarkannya. Ya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah, yang memeluk Islam, ini adalah satu nikmat yang terbesar bagi seorang hamba di muka bumi ini. Maka pertahankanlah akidah kita, keyakinan kita. Ya. Jangan kita jual belikan agama, keyakinan dengan dunia. Ya. Tidak, dan seribu kali tidak. Waliyadzubillah. Kemudian kalimat kedua, waruziqo kafafan, dan seorang diberikan sesuatu yang cukup baginya. Hal-hal yang pokok itu sudah nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan, rezeki yang cukup. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi yang pertama nikmat ruh, yang kedua nikmat fisik. Ya. Yang ketiga kemudian, wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Dan seorang diberikan kepuasan oleh Allah kepadanya terhadap apa yang Allah berikan padanya. Maka ini bagian dari taufik. Seorang mensyukuri nikmat Allah, ridha dan pemberian Allah, ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka dari itu mintalah pada Allah al-qanaah. Seorang mohon pada Allah, minta pada Allah agar menjadi hamba yang selalu puas dan pemberian Allah, ridha dan pemberian Allah, mensyukuri pemberian Allah. Karena Allah memberikan taufik pada seorang hamba untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam. Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mutus beliau rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Islam yang itu. Bukan Islam buatan manusia. Bukan Islam buatan liberal. Bukan Islam buatan hawa nafsu, tidak. Tapi Islam yang menguntungkan seseorang adalah yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus di garis bawah, garis bawahi. Orang yang demikian beriman pada agama itu, maka dialah orang yang beruntung. Dialah orang yang beruntung. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, bahwa kebutuhan manusia itu ada yang berupa kebutuhan pokok, dalam arti kebutuhan sandang pangan, papan. Maka seorang ketika dia diberikan oleh Allah hal-hal yang pokok ini, suatu nikmat yang Allah berikan padanya, oleh karena itu bersyukurlah. Ya. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berkaitan dengan materi, lihatlah yang di bawah. Jangan melihat yang di atas. Unduru ila man huwa Unduru ila man huwa dunakum, yang ada di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat yang di atas. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dalam hal materi lihat yang di bawah. Karena apa? Itulah yang lebih pantas bagi seorang, sehingga dengan demikian dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka seorang yang selalu melihat nikmat Allah, ya, dan dia mensyukuri apa Allah berikan padanya, inilah suatu keuntungan, kemenangan yang Allah anugerahkan kepadanya. Waruziqa kafafan. Jadi bagian dari keuntungan, bagian dari kemenangan itu adalah ketika seorang dia itu diberikan rezeki oleh Allah hal-hal yang pokok baginya. Unduru ila man dunakum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Kemudian wa qannahu Allah bima atahu, dan Allah memberikan padanya kepuasan, taufik dari Allah azza wajalla, menjadikan dia puas dan apa Allah berikan padanya. Ini nikmat tersendiri, ya, yang harus kita mensyukuri Allah dengan nikmat tersebut. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al imam an-nawawi rahimahullah taala wa an hakim, semoga ridha Allah atas beliau. Qal, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Pernah aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berikan pada aku. Siapa aku minta, beliau berikan. Tsumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian pernah aku minta lagi dan beliau memberikan kepada aku. Tsumma sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau. Sampai tiga kali. Ya, yang ketiga, aku minta juga kepada beliau dan beliau berikan pada aku. Thumma qal, pada yang ketiga kali, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sesungguhnya, ya, harta ini adalah sesuatu yang membuat seorang terpesona. Ya. Khadirun, hijau, memukau orang yang melihatnya. Khulwun, lezat, manis, indah. Itulah harta. Ya. Lalu kata Nabi SAW, faman akhadahu bisakhawati nafsin, burika lahu fihi. Maka barang siapa yang dia mengambilnya dan kepuasan dirinya, ya, maka burika lahu fi, diberkahi orang itu ketika dia menerimanya dengan senang hati dan gembira, lapang dada, maka akan diberkahi pemberian itu. Faman akhadahu bisakhawatin, bisakhawati nafsin, burika lahu fihi. Barang siapa mengambil harta dengan keridhaan dirinya, ya, dengan senang hati dan dia mensyukuri Allah, maka akan diberkahi oleh Allah taala pada harta itu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin." Namun barang siapa yang dia mengambil harta itu dengan yakni keinginan untuk mendapatkannya, ya, ibarat orang yang lapar, ya, ketika menemui bertemu dengan makan diberikan makanan, ya, lahap, ya, dia makan yang lahap, ya, jiwanya ya, kalau dia mengambil harta itu dengan apa namanya kemauan nafsunya yang demikian besar, ya, lam yubarak lahu fihi, maka tidak akan diberkahi bagi orang itu kepada harta tersebut. Wa kana kalladhi ya'kulu wa lam yashba, dan orang yang demikian itu ibaratnya orang yang dia makan dan tidak kenyang karena rakus, Orang rakus itu mau semuanya. Walaupun sudah kenyang, tetap dia mengambil. Nama rakus. Ya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Si orang yang mengambil dan tamak terhadap harta itu, maka tidak akan diberkahi harta tersebut. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Dan perumpamaannya ibarat seorang yang makan dan tidak pernah kenyang. Waliyadz billah. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, waliyadul ulya khairun min yadi sufla. Dan tangan yang berada di atas itu yang memberi. Lebih baik, lebih mulia dari tangan yang berada di bawah itu yang menerima. Qala Hakim. Kata Hakim bin Hizam, faqultu. Maka aku pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an, arti aku tidak akan mengambil, tidak akan meminta, tidak akan mengambil dari seorang pun sesudah engkau ini ya Rasulullah. Hatta ufariqa dunia. Sampai aku mati, aku tidak akan mengambil dari seorang pun setelah dari engkau ini. Ya, setelah mendengar apa yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-ata. Nah, setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Dan ada bagian dari harta kaum muslimin itu, entah dari harta rampasan atau yang lainnya, itu yang berhak diberikan kepada hakim. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-ata. Ya, maka Abu Bakar Siddiq pernah memanggil hakim untuk memberikan pemberian kepadanya. Faya'ba an yakbala minhu syai'an, namun hakim enggan untuk menerima sedikit pun dari Abu Bakar Siddiq. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar pun demikian memanggil dia, ya, hakim, ya, untuk memberikan pemberian. Fa'aba an yakbalahu, beliau pun enggan untuk menerimanya. Faqal, lalu beliau berkata, ya ma'asyaral muslimin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ma'asyaral muslimin, ya, ushidukum ala hakim, aku menjadikan kalian saksi terhadap hakim ini, anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allah lahu fi hadzal fayt. Sesungguhnya aku telah menawarkan kepadanya akan haknya, yang mana hak itu adalah pembagian Allah di dalam harta rampasan. Faya'ba an ya'khudahu, namun beliau enggan untuk menerimanya, untuk mengambilnya. Falam yarza' hakim ahadan minan nas ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya. Maka semenjak itu, yakni sejak lama, hakim tidak pernah mengambil sesuatu pun dari siapapun, dari manusia, setelah dia meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau, yakni hakim, meninggal. Komitmen dengan janjinya kepada Nabi alaihissalam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kisah tentang Hakim bin Hizam, yang beliau ketika di zaman Nabi alaihissalam, beliau datang kepada beliau meminta, sekali diberikan, dua kali diberikan, tiga kali diberikan. Ya, ketika dia minta, kemudian Nabi SAW mengarahkan kepada, menasihati beliau, menasihati hakim. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, sifat karam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang pemberi. Selama ada yang beliau bisa memberi, beliau selalu memberi. Itu sifat jud, sifat karam, kedermawanan, ya, dan kemurahan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidak pernah mencegah dalam memberi orang yang meminta kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam orang yang tidak takut akan kefakiran. Ya. Beliau dengan memberi tidak khawatir nanti kalau aku berikan semuanya aku jadi miskin, tidak. Karena imannya beliau, keyakinannya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini sifat yang mulia. Ya. Jangan takut miskin dengan memberikan sedekah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis yang lain. Kata beliau, mana kosomalun min sodakoh. Tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah. Justru sebaliknya. Orang yang banyak memberikan sedekah, Allah akan memberikan kepada orang itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, ya Ibn Adam, anfiq unfiq alaik. Kata Allah Ta'ala, wahai Bani Adam, ya, anfiq. Ini berikan sedekah, berikan infak. Aku yang akan menjamin infak itu padamu. Namun ini semua harus bersandar pada keyakinan. Harus yakin. Seorang kalau ragu, tidak bakal melakukan hal tersebut. Tapi kalau seorang yakin pada Allah Ta'ala, bahwa Allah zat yang maha pemberi. Dan Allah akan menggantikan apa yang diberikan kepada manusia. Entah di dunia atau di akhirat. Dan tentu seorang mukmin mengandalkan di akhirat. Ya. Jadi sifat memberi. Atau keyakinan seorang kepada Allah SWT. Bahwa dialah zat yang maha pemberi. Zat yang maha kaya. Ya. Dia tidak akan ragu dengan pemberian yang diberikan pada orang, pada orang yang membutuhkan. Ya. Jadi memerlukan keyakinan yang kuat. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat. Yang mana seorang mukmin mencintai saudaranya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ketika melihat Hakim bin Hizam datang meminta, beliau berikan, datang kedua kalinya, datang ketiga kali, dan beliau terus memberikan, maka beliau menghendaki kebaikan bagi Hakim. Beliau menasihati. Beliau menasihati Hakim. Ya. Dengan nasihat yang mana Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ini berpegang pada nasihat itu sampai mati. Sampai beliau wafat. Radhiyallahu anhu. Nah, Rasul alaihi wasallam beliau sangat mencintai sahabat-sahabat beliau. Ya. Beliau mencintai, menghendaki kebaikan bagi para sahabat beliau. Dan ini sifat seorang mukmin. Ya. Dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Rasulullah SAW yang menasihati Hakim, ya, dan nasihat yang disampaikan tadi, ya Hakim, inna hadzal mal khadra khulwun. Khadirun, khulwun, wahai Hakim, harta ini sesuatu yang menggiurkan. Sesuatu yang memukau seseorang. Ya. Warnanya hijau, digambarkan sesuatu yang warnanya hijau menarik. Memukau seorang. Dan rasanya lezat. Itulah harta. Ya. Namun beliau memberikan nasihat. Orang yang mengambil harta itu, ya sesuai dengan kebutuhannya, dan dia ridho pada Allah, dan keridhoannya, dia tidak tamak, bukan karena tamak, bukan karena rakus. Ya. Maka, akan diberkahi. Ya. Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seorang mengambil harta itu dengan memantaunya, ya, meliriknya. Ini kesempatan aku dapat, ini kesempatan aku dapat, ini kesempatan aku dapat, ya. Harta itu maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberkahi. Karena ini menunjukkan ketamakannya, tamak, rakus pada harta itu. Dan kecenderungan orang yang rakus pada harta, tamak pada harta, dia melakukan hal-hal yang haram untuk mendapatkan harta itu. Dan cara-cara yang tidak benar. Bagaimana mungkin Allah memberkahi harta seseorang yang diambil dengan cara yang tidak halal? Entah dengan riba, entah dengan menipu, ya, entah dengan korupsi, atau yang lainnya, dari cara-cara menghasilkan harta karena ketamakan. Makanya harta yang diperoleh dari sesuatu yang tidak, dari sesuatu yang haram, yang tidak halal, dengan cara yang haram, cara yang tidak halal, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata kunci. Ya. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram tidak akan ada berkahnya. Kalau perlu catat di rumah kita. Pendidikan diri kita, istri dan anak-anak, dan orang tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Harta yang diperoleh dan cara yang haram atau harta yang haram tidak akan ada berkahnya. Catatan seumur hidup kita. Jadi penyebab seorang mencari harta yang haram itu karena ketamakannya. Tamak, tamak. Dan tamak ini sifat jelek. Kalau kita tamak kepada rahmat Allah, tamak kepada Allah Ta'ala, ampunannya, rahmatnya, hak kasih sayangnya, rezekinya, boleh-boleh saja. Dan itu yang mulia. Tapi kalau tamak pada manusia dan apa yang ada pada manusia, inilah penyebab kebinasaan seseorang di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati Hakim bin Hizam tentang harta itu. Jadi seorang Muslim, dia mencintai saudaranya. Dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya. Sebagaimana dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Maka badlun nasihah, seorang betul-betul menasihati saudaranya karena cinta pada saudaranya, ini di antara sifat-sifat kaum mukminin, ya, yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau senantiasa memberikan nasihat, ya, kepada para sahabat beliau. Dan fitrah yang bersih itu menerima nasihat itu. Ya. Fitrah yang masih bersih, yang tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati, itu kalau dinasehati, dia nerima. Tapi kalau seorang fitrah sudah, ya, hati yang rusak, ya, ada penyakitnya, ya dinasehati tidak akan menerima nasihat itu. Tidak akan menerima nasihat. Ini berarti bahaya bagi seorang. Maka para sahabat ketika mereka ikhlas kepada Nabi SAW, ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Rasulnya, dalam mengikuti Allah dan Rasulnya, maka Allah membuka hati mereka untuk menerima apa yang disampaikan, dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang mukmin. Di antara sifat orang mukmin itu dia menerima nasihat. Kata Nabi SAW, ad-dinu nasihat, agama nasihat. Salah satu tonggak agama yang terpenting dalam hidup kita adalah nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk. Semua dengan aturannya. Semua dengan petunjuknya, pedomannya dari Quran dan Sunnah. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa memberi itu lebih mulia daripada menerima. Makanya kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang berada di atas, jadi orang yang memberi, itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang berada di bawah, daripada menerima. Ini menunjukkan bahwa meminta itu kalau tidak dalam keadaan yang betul-betul darurat, jangan meminta. karena akan menjadikan kehinaan dalam diri seorang. Demikian pula hadis ini menganjurkan untuk apa? Untuk memberi. Akhirnya selalu memberi. Jangan hanya menadahkan tangan meminta kepada manusia. Tidak. Ya. Dan memberi itu, ini yang patut juga untuk diingat. Memberi itu tidak mesti pemberian harus besar. Ketika seorang berniat baik untuk dia memberikan, walaupun nilainya kecil, ini sudah suatu hal yang baik. Suatu hal yang mulia. Sebab kadang-kadang ada perasaan atau mungkin syaitan yang menggoda seseorang, membisiki seseorang, ketika dia akan memberikan sesuatu yang mungkin bagi dia tidak ada artinya, itu kadang-kadang ada perasaan-perasaan dalam dirinya. Ah, tidak enak, ya. Memberi kok hanya sedikit. Tidak ada masalah. Berikan, walaupun sedikit. Yang penting ada niat kita, hati kita mau memberikan dan ikhlas, itu sudah satu poin yang baik dalam diri kita. Yang berbahaya kalau seorang pelit, tak mau memberikan, yang besar maupun yang kecil tak mau berikan. Ini sifat jelek. Ya. Tapi kalau seorang ada keinginan untuk memberikan, cuma itulah kemampuannya, maka berikan. Jangan ada perasaan malu, perasaan tidak enak dalam dirinya, tapi berikanlah. Ya. Jadi orang yang memberikan lebih mulia daripada orang yang menerima. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, mengumpulkan harta tanpa ada hajat atau kebutuhan, keperluan, ini akan memberikan mudharat pada seorang hamba. Dan tidak memberikan manfaat. Maka dari itu seorang, ya, tidak boleh sekedar mengumpulkan harta tanpa ada manfaatnya. Kalau sekedar mengumpulkan harta, kadang-kadang kita dengar fulan mengatakan aku punya rumah di sini, punya tanah di sana, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Tetapi, dia tidak pernah menceritakan, atau tidak pernah diketahui darinya, mungkin ada masjid yang dibangun, ada madrasah sekolah yang dibantu, ya. Maka ini kasihan. Dia hanya bangga dengan harta yang dimilikinya. Kadang-kadang kita dengar demikian. Fulan selalu membanggakan hartanya. Tapi tidak pernah kita mendengar dia memiliki sumbangsi dalam masalah kebaikan. Karena masalah ini bisa diketahui. Ya. Atau mungkin dia sembunyikan. Tapi rasanya tidak. Ya. Maka harta yang dimiliki oleh seorang adalah apa yang diinfakkan, yang dinafkahkan kepada di jalan-jalan Allah. Itulah harta yang hakikatnya milik orang itu. Adapun ditinggalkannya, itu hanya untuk ahli warisnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita agar ta'affuf an su'alin nas, agar menjaga diri kita dari meminta-minta pada manusia. Karena ini akan menghinakan seorang. Menjadikan seorang rendah, seorang itu hina karena meminta-minta pada manusia. Kecuali dalam keadaan yang betul-betul darurat, dia harus meminta, tanpa meminta dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa melepaskan dia dari suatu masalah. Maka dalam kondisi demikian insyaAllah dibolehkan. Tapi ketika dia orangnya berada, cukup, ya, ada sesuatu padanya, bisa dia menjual sesuatu itu, tapi dia meminta-minta pada manusia, maka ini perilaku yang tercela. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana komitmen Hakim bin Izam radhiyallahu anhu dalam janjinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak akan meminta kepada siapapun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau sampai meninggal. Beliau tetap komitmen tidak meminta kepada siapapun. Ini namanya pegang prinsip, tetapi di atas hak. Kalau pegang prinsip mengikuti hawa nafsu, ya jangan. Ya. Kadang-kadang ada orang memegang prinsip tapi ikut hawa nafsunya. Naudzubillah. Ada syaitan yang membisikinya. Tapi kalau seorang berpegang teguh pada sesuatu, pada prinsipnya, betul-betul karena Allah, ya, ini terpuji. Jadi, Hakim bin Hizam radhiyallahu an betul-betul komitmen dengan apa yang diarahkan, dinasihati oleh Nabi Sallam kepada beliau. Sehingga sampai meninggal, beliau tidak meminta pada siapapun. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang hak seseorang yang itu menjadi haknya harus dia terima, itu tetap harus ditawarkan pada orang itu. Walaupun dia tidak mau, tapi tetap ditawarkan padanya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq memanggil Hizam, Hakim bin Hizam, untuk mengambil haknya dari harta fei, dari harta rampasan perang untuk diberikan, tapi beliau tetap tidak mau. Kemudian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil Hakim bin Hizam untuk memberikan haknya. Hakim tetap tidak mau. Ya. Dan Umar bin Khattab mengumumkan para manusia, kalian menjadi saksi bahwa aku telah menyiapkan, aku telah menawarkan hak Hakim bin Hizam untuk diberikan padanya, namun dia menolak. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takut, ini hak orang. Ya. Hak Hakim. Tapi dia tidak mau karena dari hatinya, dari komitmennya, imannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi hak seseorang, kalau memang itu haknya, tetap ada kewajiban kita untuk menyampaikan kepada orang tersebut. Adapun dia menolak atau tidak, itu adalah hak dia. Tapi kewajiban orang yang memegang hak orang lain, hendaklah dia beri, dia berikan pada yang mempunyai hak itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perlunya saksi. Kita dianjurkan ketika kita memberikan sesuatu pada orang itu haknya, kita mengambil saksi, ya, agar ada orang menyaksikannya, ya. Karena dikhawatirkan menjadi fitnah, dikhawatirkan menjadi fitnah bahwa fulan tidak memberikan haknya fulan, padahal dia berikan, ya. Atau orang itu menolak, yang mempunyai hak menolak, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah bahwa si fulan ini tidak memberikan haknya fulan tadi, ya. Nah, oleh karena itu, adanya saksi ini adalah untuk menghindar dari fitnah, maka perlu ada saksi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini dari hadis-hadis Nabi alaihissalam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di layanan lain telepon 0218236543. Pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan kami bacakan di pesan singkat yang telah masuk, hamba Allah di Kalimantan Barat. Ustaz, apakah larangan meminta-minta itu mutlak hingga hal sekecil apapun? Jika misalkan ada seorang yang di tengah perjalanan mengalami musibah seperti kecopetan, kemudian dia tidak ada bekal sedikit pun untuk meneruskan perjalanannya, dalam kondisi seperti ini dia meminta pada polisi atau pihak pemerintah yang dapat membantunya seperti Depsos, apakah itu juga termasuk meminta-minta yang tercela? Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah. Baik, apa yang ditanyakan tadi itu diantara hal-hal yang memang ya dikecualikan. Ya, seorang yang meminta karena betul-betul suatu hal yang darurat. Ya, seperti dia untuk menyampaikan, melanjutkan perjalanannya karena dia terkena musibah seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka ini insyaallah tidak mengapa. Seorang meminta kepada saudaranya, ya, atau kepada pihak yang memang mereka ada bantuan untuk hal tersebut, maka ini insyaallah tidak mengapa, dan ini termasuk yang dibolehkan. Karena memang dalam keadaan darurat, dia memerlukan bantuan melanjutkan perjalanannya menuju ke tujuannya. Ya, ini termasuk yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saat kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kita sebelum kembali membacakan pertanyaan pesan singkat, barangkali di layanan lain telepon, bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Baik, mohon maaf sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Ini nah, silakan pertanyaannya. Ada tiga orang yang saya sebutkan ini, saya sebutkan orang yang tidak sholat. Katanya kalau tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak sholat. Tapi saya lihat dia orangnya berakhlak. Kan? Nah, yang kedua, orang sholat menuntut ilmunya rajin. Tapi dia tidak berakhlak. Kan? Dia senang makan orang lain. Padahal hati orang yang dimakan itu tidak rela, tidak ikhlas gitu haknya dimakan. Nah, dengan orang non muslim yang berakhlak juga, Tat. Nah, saya sih tiga-tiga itu tidak saya pilih, Tat, gitu. Tapi menyikapinya gimana, Tat, supaya orang tidak, ah itu dia tidak sholat kok baik, gitu, Tat. Nah, yang kedua, saya dapat gelar julukan tuh keluarga saya tuh tukang kawin, karena regenerasi dari atasnya, dari ibu bapak saya, dari keturunannya. Nah, kedengarannya ucapan itu nggak enak didengar, Tat. Sampai kayak anak saya, nggak mau kawin, karena di generasi kita tuh tukang kawin gitu, daripada gagal lagi. Karena kita tidak ada kemampuan untuk berubah pasangan hidup kita. Mohon nasihatnya, Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Para ibu yang bertanya tentang tiga golongan manusia yang digambarkan oleh beliau. Ini yang saya pahami. Adapun yang terakhir, pertanyaan terakhir yang minta nasihat, saya kurang paham karena terlalu cepat pembicaraannya dan kurang bisa ditangkap dengan baik. Tentang tiga orang, ada orang tidak sholat tapi berakhlak. Ada orang yang dia menuntut ilmu tapi tidak berakhlak. Dan ada orang dia tidak berakhlak. Secara umum tidak berakhlak. Baik. Dalam mensikapi ada orang yang dia itu tidak sholat tapi dia berakhlak. Ini adalah satu hal yang menunjukkan, ya, ketika seorang itu berakhlak, kalau meninggalkan sholat, jelas ini perbuatan dosa besar. Ya. Bahkan ada di antara ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun dia yakin bahwa sholat itu wajib, ini dia telah melakukan satu perbuatan dosa besar. Sebagian ulama ada yang mengafirkannya, walaupun dia mengakui kewajiban sholat itu. Ya. Kemudian, tapi orang ini berakhlak. Ya. Maka kita melihat atau kita mengatakan pada orang ini, ya, mensikapi orang ini dengan menasihatinya karena dia berakhlak, ya, karena orang ini berakhlak, maka insya Allah dengan nasihat dia menerima. Maka kita berupaya untuk menasihatinya, bahkan kita bisa memuji akhlaknya. Masya Allah, kamu ini orang yang baik, kamu berakhlak mulia, cuma satu kekuranganmu, kamu tidak sholat, sholatlah wajib, dan seterusnya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa akhlak itu sesuatu yang tampak dari luar, yang dengannya seorang bisa menilai seseorang. Maka dari itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sabdanya, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau menyampaikan hadis ini untuk menunjukkan pentingnya akhlak. Padahal sebetulnya beliau alaihi salatu wassalam, misi pertama yang dibawa oleh beliau adalah untuk menegakkan tauhid, ya, untuk menegakkan akidah yang benar. Tetapi mengapa Nabi SAW mengatakan aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Para ulama mengatakan karena masalah akhlak itu berkaitan dengan muamalah kepada manusia, itu yang tampak, itu yang dilihat. Sedangkan masalah akidah itu adalah masalah dalam hati seorang. Seorang tidak tahu akidah fulan seperti apa. Yang diketahui seorang itu akhlaknya. Ya. Akhlaknya. Nah, ini salah satu sisi keutamaan akhlak yang mulia. Adapun orang yang tidak sholat, jelas perbuatan dosa besar. Ya. Yang harus orang ini diingatkan. Harusnya sehati. Sikap kita pada orang ini, tetap kita pun berakhlak yang baik. Maka diharapkan orang ini, apalagi kalau dia sholat. Dia tidak sholat saja akhlaknya mulia. Apalagi kalau dia sholat. Insya Allah lebih dari itu. Ya. Jadi kita menyikapi orang seperti ini, menasihati dia dengan baik, karena dia orang berakhlak. Nasihati dengan baik, ingatkan dia, kalau kita tidak sanggup, ya kepada orang lain, ya kepada ustaz siapa yang ada di tempat kita, menasihati orang itu. Bahwa dia kekurangan yang besar adalah sholatnya. Ya, adalah sholatnya. Dan sholat ini adalah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Bagi seorang hamba mukmin muslim, yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Awal ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah, ya as-salah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah bagi seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Maka apabila sholat itu baik diterima oleh Allah Ta'ala, semua akan diterima oleh Allah Ta'ala dari amal-amal kebaikannya. Tetapi kalau sholatnya jelek, sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka amal-amal ibadah yang lainnya pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, ini akan tertolak, termasuk akhlak tadi itu. Ya. Maka dari itu, orang seperti ini, sikapi dia dengan nasihat. Nasihati dia, kalau dia sampai menegakkan sholat karena nasihat kita, maka insyaAllah kita pun mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang penuntut ilmu tapi tidak berakhlak. Ya ini ada. Jangan dikira orang menuntut ilmu itu masya Allah sempurna, tidak. Manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lah di antara kekurangan orang yang menuntut ilmu kalau tidak berakhlak. Ya, itu kekurangannya. Maka ini pun kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Ya. Kalau bisa kita nasihati, kita nasihati. Ya. Karena dia adalah contoh. Teladan. Dalam perilakunya, di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah contoh, maka dinasihati dengan cara yang baik. Ya. Agar dia, bagaimana tersampainya, nasihat itu kepadanya untuk lebih berakhlak yang mulia. Bisa juga dengan cara bertanya. Dalam bentuk pertanyaan kepada penuntut ilmu ini. Ya, tetapi menyebut orang lain, jangan menyebut namanya, jangan mengatakan kamu ini kok begini, tidak. Ya, saya melihat ada orang seperti ini. Bagaimana menurut Anda yang menuntut ilmu? Nah, mungkin dia akan menyadari, ternyata dia yang ditegur. Ya, ternyata dia yang ditegur. Kemudian kalau ada orang yang tidak berakhlak, dia orang Muslim tapi tidak berakhlak, dia sholat atau secara umum, maka ini pun ada kewajiban bagi kita untuk tetap menasihati dengan cara dan mampu dengan kemampuan yang ada pada kita. Ini jawaban saya, wallahu taala alam. Adapun yang kasus yang disebutkan tentang masalah kawin atau rumah tangga tadi, saya kurang jelas, ya. Itu wallahu alam karena ketidakjelasan pertanyaan tersebut. Wallahu alam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut pertanyaan dari pesan singkat yang lainnya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan infak berlebihan itu, Ustaz? Bukankah infak mendapatkan pahala dan orang yang sudah meninggal pun ingin kembali untuk berinfak? Barakallahu fikum. Baik. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang tidak berlebihan, di situ disebutkan oleh para ulama sampai-sampai itu infaknya itu tabdzir. Ya. Mengarah makna itu kepada tabdzir. Ya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Adapun kalau seorang menginfak semua hartanya dan dia yakin pada Allah Ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, dan siapa Abu Bakar Siddiq itu tentu kita mengetahui, ya. Ini hal yang dibolehkan. Ya. Tetapi kalau infak itu sampai seorang habis-habisan akhirnya dia meminta-minta pada orang lain, ini juga termasuk hal yang kurang baik. Dia menginfakkan seluruhnya tapi dia kemudian minta-minta pada manusia. Tapi kalau dia yakin dia tidak bakal minta pada manusia, dia menginfakkan seluruh hartanya tapi dia yakin kepada Allah Ta'ala, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika dia menyerahkan seluruh hartanya kepada Allah dan Rasulnya dalam peperangan, ya, dan suatu peperangan kalau tidak keliru dalam perang Tabuk, ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq, bertanya, apa yang kau tinggalkan untuknya, ini keluargamu? Kata beliau, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Ini menunjukkan kekeyakinan yang demikian kuatnya, maka diinfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah tidak mengapa. Dan orang yang melakukan seperti ini langka. Ya. Salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq, ya. Orang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi infak yang bersifat berlebihan adalah sampai seorang itu dia membutuhkan sampai dia meminta-minta pada orang lain. Ini pun tidak hal yang tercela. Ya. Yang kedua yang dimaksud adalah infak itu yang sampai bersifat tabdzir, ya. Berlebihan yang mengarah kepada tabdzir. Ini pun yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Ya, itu yang saya ketahui dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, dan itulah beberapa pertanyaan yang dapat kami bacakan dan disampaikan. Semoga memberikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Mungkin dapat disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah Ustaz menutup perjumpaan kita dari kajian ilmiah pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan balasan yang besar pada kita semuanya. Dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita dan bagi siapa saja yang mendengarkan kajian ini. Kita hidup harus selalu menjaga dua hal, yaitu hablu minallah, jagalah hubungan kita dari Allah Azza wa Jalla, dan hablu minan nas, dan jaga hubungan kita dengan manusia. Ini pesan yang pertama. Karena kita hidup ya di dunia ini dalam dua hubungan itu. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, kita hendaklah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan ibadah yang dilakukan di zaman fitnah. Al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Jadi beribadah di zaman fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Ini keutamaan. Dan yang ibadah itu akan Allah akan memelihara seorang hamba di zaman yang penuh dengan fitnah itu. Kemudian yang kedua, hablu minan nas, karena kita hidup di tengah masyarakat. Ya. Dan manusia bermacam-macam. Oleh karena itu, mari kita berupaya menjaga hubungan kita dengan manusia. Dalam bentuk, ya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, berbagi, ya berakhlak mulia, dan hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita sampaikan kepada sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin, kaum muslimat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sampaikan tadi pula tentu memberikan pada kita pelajaran betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya mengamalkan ilmu dan mempelajari ilmu itu supaya kita dalam kehidupan kita ini tidak salah melangkah, tidak salah melangkah, tidak salah berkata, tidak salah berbuat. Ini semua memerlukan ilmu, ya. Dan ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan, diterapkan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, umat. Ilmu itu akan bermanfaat. Dan kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dan taufik Allah Ta'ala merubah perilaku seseorang. Merubah perilaku seseorang kepada yang terbaik atau yang lebih baik. Itu namanya bermanfaat. Jangan sampai ilmu ini jadi bala bagi kita, bagi bencana bagi seorang. Na'udzubillah. Ya. Wahab bin Munabbih mengatakan, inna lil ilmi tughyan, tughyanan. Kama anna lil mal tughyan, tughyanan. Jadi ilmu ini kalau juga tidak diamalkan, bisa menjadikan seorang melampaui batas dan ilmunya. Sebagaimana harta. Sebagaimana harta. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan istiqomah di atas jalan yang hak sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Aku ulu qawli hadha wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.